Jangan. Bawa. Babu Samin, Babu Al-Ghusl wa Hukm Al-Junub. Al-Bab fi Al-Lugha Al-Madkhal ila Shay. Al-Ghusl wa Hukm Al-Junub. Al-Ghusl bidam yuqal bil-fath al-ghusl al-ghasl ويقال بالكسر الغسل والأظهر في أن لكل حركة معنى فالغسل فالغسل التطهير الغسل التطهير غسل ثوبه من النجاسة الغسل استعمال الماء على صفة مخصوصة الغسل ما يخلط بالماء من إشنان أو نحو تكميل التنظيف أما الجنب هو كل من جمع أو أنزل itu kata الإمام ابن عثيمين رحمه الله. Jadi kalau al-ghasl, ghasl itu maka fathah bacaannya, bukan ghusl. Ghasl itu maknanya mencuci. Kalau ghusl maka dommah, huruf ghainnya didomahkan, maka itu namanya atau artinya istimalul ma', menggunakan air untuk mandi. Al-ghisl, ghisl ghainnya dikasrohkan, mencampur air dengan yang lain untuk mensucikan, membersihkan sesuatu. Al-ghusl bidam al-ghain wal ma' jama' isman lil-ightisal. Nama pekerjaan untuk mandi. Qila idza urida bil ma' fa huwa madmun al-ghain, ghain wa amrul masdar fa yajuz bid-dam wal fath. Qila al-masdar bil fath wal ightisal bid-dam wa qila inna bil fath fi'l mughtasal bid-dam alladhi yughtasal bih wa bil kasr ma yajuz min al-ma' kal ashnan. Wa hukmul junub al-ahkam al-mutta'alliqah biman asabahu janabah. Hukum yang berkaitan tentang junub. Junub itu sehingga harus jima, dia keluar air mani baik laki-laki maupun perempuan, maka wajib mandi junub. Qala rahimallahu an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u min al-ma'. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-ma'u min al-ma', air dari air. Ya, maksudnya apa? Ay al-ightisal min al-inzal fal-ma'u al-awwal ma'ruf, ats-tsani al-mani. Artinya apa? Seseorang itu mandi junub karena dia apa? Keluar air mani. Al-ma' itu kan air. Maksudnya apa? Air yang pertama itu mandi. Maksudnya dia mandi karena apa? Karena junub, keluar air mani. Fal-ma'ul awal ma'ruf wa thani al-mani. Wa fi min al-baliy al-jinas at-tam wa haqiqat al-ightisal ifadat al-ma' ala al-a'dha'. Kata al-Imam Ibn Uthaymin rahimahullah, al-ma' min al-ma' hadhi yasammil balaghiyun al-jinas. Orang-orang balagoh menamakan ini adalah jinas, yakni anta tikalimatan lafdhuhuma wahid wa ma'nahuma mukhtalaf. Jadi al-ma minal ma. Al-ma itu air. Kalau diartikan saklek, air dari air, bukan itu artinya. Sama-sama air, air yang pertama mandi. Maksudnya dia harus mandi itu karena keluar air mani. Gitu loh. Ini dalam istilah ahlul balaghah itu namanya jinas ilmu balaghah. Balaghah itu ilmu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu bukan sekedar nahu, sorob, kemudian percakapan, kemudian cara menulis. Juga ada lagi cabang ilmu bahasa Arab apa? Balaghah. Ya. Ya apa tadi? Nahu, sharaf, percakapan, kemudian imla, cara nulis, kemudian diantara yang cabang yang lainnya adalah balaghah. Itu diantara kumpulan jenis-jenis atau subs atau bab masalah lughah. Jadi lughah itu luas, enggak sekedar nahu sharaf. Oh, nahu sharafnya ini bahasa Arabnya jelek, ya, bahasa Arabnya luas. Dia faham balaghah. Ya. Di sini Rasulullah SAW menggunakan dengan kalimat yang singkat, ringkas dan padat. Ya, al-ma'u minal ma', maksudnya apa? Ma'ul igtisal, dia mandi ya dengan air mandi itu. Karena apa disebabkan? Karena apa? Keluarnya air mani. Ya. Nah, air mani dikatakan ma juga, al-ma'u pakai alif lam. Dalilnya apa? Dalilnya dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falyanzuril insanu mimma khuliq." Khuliqa mimma in dafiq. Manusia diciptakan dari air yang memancar. Ya. Ma di sini Allah sebutkan dengan ma mimma in dafiq, dari air yang memancar. Dalam ayat yang lain, "Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma." Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap hewan atau makhluk yang melata. Melata itu apa? Melata itu apa? Berjalan di muka bumi. Itu terbuat, tercipta dari air. Aikul syai'in yadubu sawa'un kana kabiran am saghiran fa inna aslul ma. Setiap makhluk, baik makhluk yang besar maupun yang kecil, yang berjalan di muka bumi ini, yang ada di muka bumi ini, asalnya, komposisinya, ya bahan bakunya itu dari air, air mani, air yang memancar. Lakin ma kulli syai'in yahsibu bihasabi, akan tapi masing-masing berbeda dari kadar airnya, kandungannya, ya. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy," dan kami jadikan segala sesuatu itu terbuat dari air, bisa hidup. Allah khalaqa kulla dabbatin min ma', ya'ni kulla syai'in hayy. Fa asluhul ma', segala sesuatu yang hidup asalnya itu dari air. Ini kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yani kulla syai'in hayy, segala sesuatu bisa hidup asalnya terbuatnya dari air. Tetapi orang awam mentakwil makna ayat ini, inna kulla syai'in yuhyiha bil ma. Segala sesuatu bisa dihidupkan dengan air. Jadi dirubah maknanya. Kata Ibnu Utsaimin, perubahan ini salah. Bedanya apa? Wada qalat tahrifil Qur'an. Ini salah. Mana yang kedua tadi salah? Mana yang benar apa? Mana yang benar kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, yani kullu syai'in hayy, segala sesuatu yang hidup, fa asluhul ma, maka asalnya dari air. Bukan apa? Inna kullu syai'in yuhyiha bil ma, segala sesuatu bisa dihidupkan dengan air. Beda kan? Beda ini kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kembali lagi, al ma'u minal ma, air dari air, maksudnya apa? Air yang pertama apa? Dia mandi junub, mandi air, mandi junub dengan air. Karena apa? Disebabkan karena dia keluar air mani. Ya. Nah. Baik dia jima atau dia mimpi basah atau yang lainnya. Sehingga kapan dia keluar air mani, maka wajib baginya untuk berghusl, yakni mandi. Baik dia keluar air mani dengan syahwat atau tanpa dengan syahwat, sengaja atau tidak sengaja, maka dia harus mandi. Itu kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, apabila tidak keluar air mani maka tidak mandi. Ya, maksudnya apa? Wa idza lam yakun ma fala ma, yani idza lam yakun lahu inzal fala ghusl. Kalau dia tidak keluar air mani maka tidak wajib mandi. Wa hadzal mafhum ya'um ma idza jama'al insan zawjata wa lam yanzil fa la ghusla 'alaihi. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, seorang ketika bercumbu dengan istrinya tidak keluar air mani maka tidak wajib mandi. Itu kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Walakin hadzal hukm yu'aridu ma ardafa al-mu'allif rahimahullah fi hadzal hadits. Nah, itu apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Allahu a'lam bissawab. Fadhlan.